الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah pada ayat-ayat yang selanjutnya, yaitu ayat ke-6 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri-diri mereka. Ini kembali menguatkan yaitu ayat-ayat yang sebelumnya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada sosok Ibrahim dan yang bersamanya. Nah, itu di ayat ke-4. Nah, di sini di ayat ke-6 ditegaskan lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada untuk kalian keteladanan yang baik ya pada mereka. Fihim, yakni fi Ibrahim wal ladina ma'a. Pada Ibrahim dan siapa yang bersamanya. Ya, memang ada silang pendapat di antara ulama tentang wal ladina ma'a. Ya. Kalau yang disebut Ibnu Katsir rahimahullah, ai atba'ahu alladziina aamanu ma'ah, para pengikut yang beriman bersama Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah, Hajar, Ismail, ya, Nabi Lut keponakannya, ya. Itu di Ibnu Katsir yang dipilih Ibnu Katsir. Sementara Tabari rahimahullah itu menyebut minan nabiyyin. Ya. Jadi yang bersama beliau dalam sifat-sifat ini. Ya. Jadi para nabi. Ya, sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan yang bersamanya para nabi yang bersama beliau. Karena para nabi itu seperti kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya dinun wahid." Ya. Ikhwatun li'allad, ya, ummahatuhum syatta wa abuhum wahid. Kami segenap para nabi, agama kami satu. Ya, ibu kami berbeda-beda tapi ayah kami satu. Dan demikian sehingga meskipun mereka berbeda tempat, berbeda masa, mereka satu visi misi, ya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan, ya, bahwasanya tidak ada satu kaum ya yang diutus, dan seorang nabi pun dari kulli nabi, ya, apa, Allah, laqad ba'atsna fi kulli nabiyyin, apa, laqad ba'atsna fi kulli ummatin nabiyyan, ha, apa, ha, apa, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu ta'ud. Sungguh telah kami utus pada tiap umat seorang nabi, seorang rasul yang mengutus, yang mendakwahkan kepada mereka sembahlah Allah semata, jauhilah at-tauhid. Jadi mereka ini satu, sama satu visi dan misi. Itu yang dipilih Tabari, Nabi Ibrahim dan para nabi yang bersama. Adapun Ibnu Katsir menyebut seperti yang kita sebutkan yang lalu, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada diri Ibrahim dan yang bersamanya, yaitu ajba ahul ladina amanu ma'ah, yaitu para pengikut yang beriman bersama beliau, ya, para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kembali ke ayat ini, ayat ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri kalian untuk kalian keteladanan yang baik pada mereka, Ibrahim dan yang bersamanya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yakni bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya. Wa may yatawalla, dan barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya, tentang ayat ke-6 ini kita akan baca keterangan tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy-Syibi rahimahullah. Qala rahimahullah thumma karrara al-hatta lahum 'ala al-iqtida'i bihim. Ya, kemudian di ayat ini Allah mengulangi hasungan, ya, untuk ya mukminin berteladan mencontoh mereka, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Allah kembali mengulangi hasungan kepada kaum mukminin untuk meneladani mereka, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Waqal, dan Allah berfirman, laqad kana lakum fihi uswatun hasanah. Ya. Sungguh pada ada bagi kalian pada sosok mereka itu uswah hasanah, keteladanan yang baik, ya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ini adalah taukid, ya, suatu apa penegasan, hadza ta'kidun lima taqaddam wa mustasna minhu ma taqaddam aidan. Jadi dalam ayat ini ada takkid, penegasan dari ayat yang telah lalu, yaitu telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim. Di sini diulang lagi, ya. Wa mustasna minhu, ya, ma taqaddam aidan li anna hadhihi al-uswah al-musbathah hahuna hiya al-aula bi ainiha. Dan itu juga termasuk, ya, pada apa yang dikecualikan daripadanya. Jadi termasuk apa yang disebutkan yang lalu, ya, apa yang dikecualikan juga tetap dikecualikan. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirun lak. Ya. Adapun yang selainnya, maka keteladanan Nabi Ibrahim, ya, dalam khitan, dalam kurban, dalam walak wal bara, dalam ta'zimullah, ya, dalam bagaimana beliau mengagungkan Allah, rela hampir menyembelih putranya sendiri, meninggalkan istri anaknya di padang gersang, ya, dan menghadapi berbagai rintangan sampai meninggalkan rumahnya, ya, dan mendakwai ayahnya dan diusir dan begitu seterusnya, ya, menghancurkan patung-patung berhala. Ini semua uswatun hasanah. Dan itu tidak dikecualikan oleh Allah kecuali illa qaula Ibrahim. Ucapan Nabi Ibrahim yang memintakan ampun, ya, kepada Allah untuk ayahnya. Nah, itu dikecualikan, ya. Maka yang seperti itu tidak termasuk, kemarin telah kita bahas, ya. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak pula orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang musyrik meskipun itu kerabat dekatnya sendiri. Ya, adapun Ibrahim dulu itu hanya kadung janji. Kemudian pernah dia menjanjikan kepada bapaknya, saya doakan anda kepada Allah agar diampuni. Dan setelah jelas, ya, wa makana istighfar Ibrahim bi abihi illa an mau'idati wa'adaha iya, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min. Ya, setelah jelas baginya itu musuh Allah, dia berlepas diri darinya, ya. Jadi itu yang selain lainnya adalah uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Maka di sini diulangi lagi menunjukkan pentingnya hal tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hei Muhammad, enggaklah kau ikuti ajaran Ibrahim yang tulus kepada Allah, hanifa. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu juga masuk, karena diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata siasa di berikutnya, walaisa kullu ahadin tashulu alaihi hadhil uswah, dan tidak setiap orang itu mendapat kemudahan untuk bisa meneladani mereka. tidak setiap orang bisa mudah mencontoh Ibrahim dan yang bersamanya. Wa innama tashulu ala man, tetapi akan lebih mudah bagi siapa-siapa yang mereka kana yarjullah, man kana yarjullah wal yaumal akhir, mengharap Allah dan hari akhir. Ya. Mengharap ridhonya Allah, ampunan Allah, ya. Dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mengharapkan keselamatan, kebahagiaan pada hari akhir nanti. Fa innal iman wa ihtisabul ajr wastawaba yusahhilu 'alal 'abdi kull 'ashir. Karena dengan keimanan dan mengharap ganjaran dan pahala, itulah yang akan memudahkan seorang hamba menghadapi segala macam yang sulit. Makanya di sini disebut laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dikaitkan dengan ini. Sungguh untuk kalian, hai muslimin, hai mukminin, yang di awal dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, orang-orang beriman. Nah, di sini ditegaskan lagi, telah ada pada untuk kalian, pada diri mereka Ibrahim dan yang bersamanya, keteladanan contoh yang bagus buat kalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, diulangilah, bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir. Yang iman, terutama iman terhadap Allah dan hari akhir, ya, selain dari rukun iman yang lain, di sini diingatkan tentang dua rukun iman ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena kata Syekh Sa'd bin Ta'ala, dengan keimanan seorang, ya, pada Allah dan hari akhir, dia mengharap pahala dan ganjaran kepada Allah, ingin mendapatkan balasan, keamanan, ketentraman, kebahagiaan yang baik di hari kiamat, dan dijauhkan dari yang jelek, maka itu yang akan memudahkan seseorang menghadapi yang sulit. Ya, subhanallah, yang namanya ilmu dan iman, ihtisab, ini betul-betul menghibur seorang mukmin. Dan di sana ada yang lain lagi di samping iman terhadap dua ini, pada Allah dan hari akhir, diterangkan di ayat yang lainnya. Itu apa? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu pokok dari semuanya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah, berikut nanti ada iman kepada takdir, ketetapan Allah, dan seterusnya. Ya. Amma yu'min billah yahdi qalbah. Siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Nasallahu hidayah. Nah, ini disebutkan merupakan sebab biiznillah yang akan yusahhilu 'alal 'abdi, memudahkan seseorang menghadapi yang sulit. Keimanan tersebut. Wa yuqallilu ladayhi kull katsir, dan akan menganggapnya atau membuatnya menganggap sedikit setiap yang banyak. Ya. Dia sudah berbuat ini masih kurang. Kalau mencontoh dan mengharapkan keselamatan, dia melakukan amal kebaikan banyak, keteladanan, itu dianggap belum apa-apa ya. Jadi ini tidak menafikan dengan hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan barang sedikit. Ya, walau sedikit tamra, atau walau antal fa'a qabil sinfalik, meskipun dengan berwajah berseri kepada saudara. Ya, kalau itu hal ma'ruf, yang sedikit pun jangan disepelekan. Sampai ada tetangga memberi, ah kok mengsem ini, jangan. Cuma sedikit. La tahqiranna jaratun min jaratiha walau bibir sinasyah. Jangan ada tetangga perempuan menghina tetangganya yang lain, meremehkan pemberiannya meskipun dengan kikil ya. Jangan. Jadi jangan meremehkan. Ini kalau hal ma'ruf. Tapi terkait diri kita, enggak usah diingat-ingat dan dianggap besar. Ya. Dan kita berharap Allah menerimanya, tercatat sebagai amal saleh. Tapi jangan kemudian dianggap, oh kita sudah melakukan qad fa'altu, ya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Tidak usah seperti itu. Ya. iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, berharap kepada Allah, Allah yang memberi hidayah, Allah yang menyelamatkan, mengharapkan, maka yuqallil ladaihi kullu katir, termasuk kok mungkin wang sinawang tadi orang melihat itu kok mesakimen kena ini kena itu kena Allah masya Allah, tapi dia kok masya Allah menghadapinya kok bisa masya Allah ya. Jadi ini kenapa mereka demikian, Nabi Ibrahim itu masya Allah suruh membelih putranya, suruh meninggalkan istrinya, anaknya, suruh apa dilemparkan ke dalam api, subhanallah. Kita itu lihat sampah bakar cuma semeter nggak ada aja sudah masya Allah, itu gunungan tumpukan kayu itu semua sudah membara, dilempar bil manjanik dengan alat lontar zaman dulu itu yang biasanya untuk meriam atau batu, tung gitu lempar. Ini yang ditaruh dipasang di situ Nabi Ibrahim, saking gedenya tumpukan itu, mau dilempar sana tung jatuh ke bawah situ. Dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ujian, cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yuqallil ladaihi kullu katsir. Semua yang banyak itu terasa sedikit. Nah itu, ya subhanallah, karena besarnya tebalnya keimanan mereka. Ya. Wa yujibu lahu al-iktar min al-iktida' bi ibadillahi salihin wal anbiya' wal mursalin. Dan keimanan dengan sebab keimanan kepada Allah dan hari akhir menghalalkan pahala dan balasan ya kepada Allah dan balasan baik di hari akhir, itulah yang akan mewajibkan yujibu, akan mengharuskan, akan mendorong dia, membuat dia untuk memperbanyak meneladani hamba-hamba Allah yang saleh, para nabi dan para rasul. Fa innahu yara nafsahu muftakhiran, karena dia memandang dirinya itu penuh kekurangan. Nah ini yang tadi disebut. Karena dia memandang dirinya penuh kekurangan. Muttaran ila dzalika ghayatul iftirar. Maka dia betul-betul merasa terdesak, butuh untuk cari contoh, cari panutan, cari keteladanan yang bisa dia jadikan contoh. Karena saya penuh kekurangan, saya nyontoh siapa? Telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh-contoh tersebut minan nabiyyin ya dan selainnya ya wasiddiqin ya wasyuhada wassalih dan yang terakhirnya ya para pengikut para nabi, para sahabat mereka, orang-orang dekat-dekat mereka yang beriman kepada mereka. Allah sediakan itu sebagai contoh-contoh teladan kaum mukminin, kaum muslim. Sehingga itu didikan Qur'ani. Mereka berusaha beramal, berbuat baik, ya. Tapi mereka merasa masih punya banyak kekurangan dan merasa amalannya belum ada apa-apanya. Makanya selalu para ulama ketika dipuji-puji masya Allah yang telah berdakwah sekian tahun yang sudah begini-begini itu nggak suka langsung disebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Khawatir karena namanya pujian itu lebih bahaya kadang daripada apa celaan. Kalau orang dicela dicemooh tahu ini ujian, sabar. Tapi kalau dipuji, wah ini orang bisa besar kepala. Maka itulah diantara faedah ilmu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, termasuk iman kepada takdir. Apa yang kita hadapi dengan takdir ketetapan Allah dan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir itu sebagaimana tadi ya, akan memudahkan dia menghadapi hal yang sulit ya, dan akan menganggapnya sedikit meskipun amalan yang banyak atau musibah yang banyak dianggap sepele. Ya. Dan kebalikannya waliyadzubillah, orang yang sedikit beramal namun menganggap sudah banyak dan dia merasa sudah punya banyak kelebihan. Dan ini kita rasakan ya, nah jarak ketika belajar kita merasa wajibis tahu, oh gampang, maka pengaruhnya asalnya itu kurang. Belajar tafsir, belajar kitab, kita gampang, ini gampang, sudah sering. itu beda dengan kita itu merasa butuh. Oh, saya butuh menambah ilmu ini. Ya. Mungkin barangkali ada yang kelewatan, mungkin ada yang apa, itu beda sekali hasilnya. Ya. Maka usahakan hadirkan hal ini. Ketika duduk di majelis taklim, jangan merasa gampang, sekerap kerungu. Jangan seperti itu. Ini dihadirkan ini. Apa yang disebut fa innahu yara nafsahu muftakhiran. Dia memandang dirinya itu serba kekurangan. Dia memandang dirinya serba kekurangan. Ya. Butuh kepada Allah, butuh kepada ilmu, butuh kepada diingatkan. Ya. Tapi kalau orang sudah mengaku iso, ngerti ya, begini itu. Itu nanti banyak hal yang tidak baik akan muncul. Ya ujub, ya sombong, ya membanggakan diri sendiri, ya kiber, ya. Kiber itu kan gom tunas, meremehkan orang, kemudian batal hak, menolak kebenaran, dan seterusnya. Tapi kalau merasa kita ini ada kekurangan, itu akan muncul membenahi diri, ya, kemudian cepat rujuk, ya, mendorong istighfar dan taubat, dan beberapa hal yang selainnya. Tapi juga andanya di ya, dikontrol, diusahakan, jangan kemudian kebablasan, kemudian dimengarahkan dia kepada keputusasaan. Putus asa, wah, saya ini adanya cuma aib-aib dan aib, ya. Saya enggak punya kelebihan, saya enggak bisa jadi orang baik. Akhirnya jadi terpuruk, tidak mau berusaha. Ini juga berhasil jerat syaitan menggodanya. Jadi ini perkara yang penting beliau ingatkan dalam tafsir ayat ini. Ya. Sungguh telah ada untuk kalian hai mukminin keteladanan yang baik pada mereka Ibrahim dan seterusnya. Tapi diingatkan liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir. Maka dengan beriman kepada Allah, ya, mengharapkan balasan yang baik pada hari akhir, itu yang akan mendorong seseorang mau meneladani yang baik, ya, membenahi dirinya yang penuh kekurangan, ya, merasa butuh dan seterusnya. Kemudian disebut wa may yatawalla, ya, ai an ta'atillah. Ya, ini mirip disebut dalam Ibnu Katsir an amrillah. Barang siapa yang berpaling yaitu dari ketaatan kepada Allah. Kalau di Ibnu Katsir dari perintah Allah. Dia berpaling ya dari hal ini tadi. Ya, dari wala wal bara' billah, dari meneladani mereka, dari apa bara'ah, ya, kepada musyrikin dan tidak menjadikan mereka wali-wali, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, ya, dan seterusnya, ya. Dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah tadi. Wa may yatawalla ay an ta'atillah wa ta'assi bi rusulillah. Barang siapa yang berpaling ya dari mentaati Allah, berpaling dari meneladani rasul-rasul utusan Allah, falan yadurra illa nafsah, maka dia tidak akan membahayakan pihak manapun kecuali dirinya sendiri. Wala yadurullahu wala yadurullaha syai'a, apalagi kok untuk memadaratkan Allah, tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Kalaupun dia tidak ya taat, ya, berpaling dan tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak akan menurunkan kemuliaan Allah sama sekali. Dan ini mirip ya sebagaimana firman Allah yang lain yang disebutkan Ibnu Katsir dalam surat Ibrahim, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, seandainya kalian dan seluruh penduduk bumi semuanya kufur semua, kafir kepada Allah, ingkar, enggak ada yang mau iman dan taat, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya, tidak butuh dari kalian. Kalian mau taat ya keuntungan kalian sendiri. Kalaupun kalian maksiat dan tidak mau taat, tidak mau nurut, ya, tidak membahayakan Allah sama sekali. Kalau kita enggak ada yang bantu, enggak ada yang nolong, wah, mungkin bisa jadi. Kemudian orang demikian, ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, anggaplah seandainya seluruh penduduk muka bumi enggak ada yang mau taat, semuanya kufur kepada Allah, tetap Allah maha kaya. Ghaniyyun ay anil alamin, dari seluruh alam. Selain Allah, Allah maha kaya, tidak butuh mereka semua. Mereka yang butuh kepada Allah, Allah enggak butuh kepada kita semua. Hamid, maha terpuji. Ya, kalau seorang enggak ditaati, memerintahkan gak dilakoni, punya anak buah perintahkan ini gak ada yang mau nurut komandannya, mungkin terhina dia. Tapi Allah tetap maha terpuji. Orang mau nurut gak mau nurut, Allah tetap maha terpuji, tidak terpengaruh sama sekali dengan perbuatan ya apa makhluknya, gak ngehek ya. Karena Allah ahad, Allah Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Esa dan Allah Samad tempat bergantung segala sesuatu. Jadi mereka yang bergantung kepada Allah, bukan Allah bergantung kepada mereka. Jadi mereka mau nurut enggak nurut enggak ngefek kepada Allah. Ya, tapi kalau Allah yang meninggalkan mereka, membinasakan mereka, ya billah, mereka semua yang binasa. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmatak arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu yang aku harapkan, maka jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Disebutkan ya kelanjutannya, kata beliau, fa innallahu wal ghani ay alladhi lahul ghina attam al mutlaq min jami'il wujuh. Allah dialah yang maha kaya, yaitu yang memiliki kekayaan yang sempurna dan mutlak dari segala macam sisinya. Ya, kalau kekayaan dimiliki orang sekaya apapun di dunia, ya mesti ada aib dan celahnya. Dia deg-degan, dia mungkin bisa kecurian, mungkin ada orang iri, dengki, bisa kemudian mengkhianatinya dan berbagai macam sisi-sisi madarat dari harta benda kekayaan yang dimilikinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kekayaannya sempurna, mutlak dari segala macam sisinya. Ini serupa dengan semakna dengan apa yang dinukil dari Ibn Abbas. Al-Ghani yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam kemahakayaannya. Fala yahtaju ila ahadin min khalqihi biwajhin. Termasuk kemahakayaan Allah, maka Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya biwajhin dari sisi apapun. Tidak makanan, tidak minuman, tidak harta, tidak apapun. Mereka tidak ada yang mau ibadah pun, Allah tetap maha kaya. Allah yang memberi mereka rezeki dan bukan mereka. Ya, Inna Allah wa razzaq zul quwwatil matin. Ya. Ya, dan Allah Subhanahu wa Taala yang apa sebelumnya memberi makan dan wala yut'am dan bukan yang diberi makan. Al-Hamid yang maha terpuji fi dzatihi, pada zatnya Allah maha terpuji. Wa fi sifatihi, pada sifat-sifat Allah juga maha terpuji. Wa af'ali, pada perbuatan-perbuatan Allah pun juga terpuji. Fa innahu mahmudun ala dzalika kulli. Maka Allah maha terpuji pada semua sisi itu. Terpuji. Dalam hal memaafkan maha terpuji. Dalam hal memberi maha terpuji. Ya, dalam hal berbuat ihsan, berbuat baik dan berbagai macamnya terpuji dari segala macam sisinya. Dan Allah juga menilai hamba-hambanya dari perbuatan mereka, usaha mereka dan bukan dari hasil. Ya, kalau kita ya kadang ya tadi ya, karena orang ngerti rasanya mungkin anggaplah contoh misalnya notoson ya. Ya. Ternyata tahu hasilnya ya, piye to misalnya so, kok mati-mati patet-patet misalnya, padahal sudah yang mengusahakan semalaman berjam-jam tas-tes ya, sudah diupayake capek kodarullah hasilnya mota mati. Kadang orang menilai hasilnya piye to kok kayak gini kan gitu kita. Nah, padahal idza'u lima sabab batulal ajab, kalau tahu sebabnya kadang hilang keheranannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai orang dengan hasilnya. Orang sama-sama belajar, ikhlas yang satu dong, yang satu belum. Terus berusaha. Bahkan kadang Allah berikan pahala lebih. Ini yang kesulitan memahami, kesulitan membaca, tapi kok tetap masih mau berjuang untuk bisa. Al-jaza' min sisil amal, diberi balasan lebih. Orang baca Quran lancar, sama-sama satu halaman, yang satu baca Quran satu halaman, wah, untang-panting karena belum lancar, yang ini ganjarannya bahkan dikasih lebih. Itu menunjukkan ya. Dan dari contoh-contoh yang lain banyak sekali maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberi atau memuji ataupun memaafkan ya, mungkin ada satu sisi-sisi terpuji, mungkin ada sisi yang lain pengen ada pamri, imbal balik atau yang Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji, ya, jauh dari segala aib dan kekurangan, yaitu jauh dari aib dan nafs dan terpuji dari segala sisi. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ketujuh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Semoga ya, atau bisa jadi Allah akan menjadikan di antara kalian dengan orang-orang yang dulu memusuhi kalian, di antara mereka ada kecintaan di antara kalian. Bisa jadi Allah memberikan rasa cinta antara kalian dengan orang-orang yang dulu memusuhi kalian di antara mereka. Wallahu qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, membolak-balikkan hati, dulu benci sekarang senang. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Syekh Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya yang berkait dengan ayat ini, ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْعَدَاوَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَصَفَهُمْ بِالْقِيَامِ بِهَا أَنَّهُمْ مَا دَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِذِ انْتَقَلُوا إِلَى الْإِيمَانِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ الَّتِهِ وَالْمَوَدَّةُ الْإِيمَانِيَّةُ تَرْجِعُ. Kemudian di ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya permusuhan yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk bersikap terhadap musyrikin dan mensifati mereka untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu mencontoh Nabi Ibrahim, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Telah nyata kebencian permusuhan di antara kita selamanya, hatta tu'minu billah wahdah, sampai kalian beriman. Maka di sini Allah mengabarkan kapan itu Allah perintahkan kepada mukminin untuk bersikap kepada musyrikin seperti itu, meskipun mungkin memberi, menyantuni, tetap tidak memutus silaturahim, tapi prinsip membenci kekufuran mereka itu tetap harus ada. Ini annahum madamu ala syirkihim wa kufrihim, selama mereka masih berada di atas kesyirikan dan kekufuran mereka. Tapi kapan inin taqalu ilal iman, mereka berpindah kepada keimanan, maka hukum berputar bersama ilahnya dan kecintaan karena dasar keimanan akan kembali muncul. Tadinya disyariatkan membenci, akhirnya berbalik menjadi syariat untuk mencintai mereka. Sudah masuk. Baik. Kita skor sebentar, kita lanjut setelah adzan insyaallah. Kita lanjutkan dari tafsir ayat ke-7. Di mana Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa taala di dalam ayat ke-7, asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, yaitu syariat Allah subhanahu wa taala atas mukminin untuk bersikap dengan tegas sebagaimana tadi ya, membenci musyrikin karena Allah ini dalam kondisi madamu ala syirkihim wa kufrihim, selama mereka di atas kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan sekali lagi ya, nanti akan dijelaskan ya, di pertemuan berikutnya insyaallah, bukan bermakna Allah melarang kaum mukminin untuk berbuat adil dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Ya, tapi tetap prinsip wala wal bara ya, membenci apa yang Allah benci, kekufuran ini harus ada. Namun demikian pun annahum idin taqalu ilal iman, ketika kapan mereka telah berubah, berpindah kepada iman, yakni berislam, maka sebagaimana kaidah dikenal pada ulama ya, fuqaha dan usuliyun, al hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama, hukum itu bergantung dengan ilahnya, ada atau tidak ya. Nah, ini dalam banyak kasus masuk ya, termasuk di sini. Ya, karena selama mereka di atas syirk wal kufur, maka itu dihukumi seperti itu. Namun ketika mereka telah berislam dan menjadi mukmini, maka berubah al-baghdha, al-adawatu wal-baghdha, permusuhan dan kebencian tadi berubah menjadi mawaddah al-imaniyah, tarji'. Itu yang akan kembali. Fala tai'asu ayyuhal mu'minun min ruju'ihim ilal iman. Maka janganlah kalian hei mu'minin berputus asa akan rujuknya mereka, kembalinya mereka kepada keimanan. Sebagian mereka kerabat mereka atau tetangga atau yang lainnya. Ya. Meskipun disyariatkan benci mereka, jangan kemudian putus asa. Seakan-akan sudah dicap mereka ini tidak bakal masuk Islam. Tidak. Tapi disebut adalah asallah. Ayat ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Bisa jadi orang-orang yang dulu memusuhi kalian, itu nanti Allah jadikan kalian saling mencintai. Ya, diterangkan oleh para ulama seperti Al-Baghawi, ya. Fa fa'ala Allahu dzalika bi an aslama katsir minhum. Dan Allah memang lakukan itu, Allah takdirkan itu terjadi. Di mana banyak dari mereka musyrikin Mekah kemudian masuk Islam. Fasaru lahum awliya wa ikhwanan wa khalatuhum wa nakahuhum. Mereka jadi wali-walinya, jadi bersaudara satu sama lain, saling mewarisi, saling bermuamalah dengan baik, menikahkan bahkan satu dengan yang lainnya. Itu kemudian kondisi mereka. Ya. Dan terkait dengan hal itu pula, sebagaimana Ibn Abbas menyebutkan bahwa asa fi kitabillah, kata-kata asa ketika ada terkait dengan Allah, asallah, itu maknanya waqi'ah. Itu mesti terjadi. Dia disebutkan semoga Allah, mudah-mudahan Allah, ya, dan itu terjadi. Dan termasuk ayat ini, semoga Allah menjadikan, atau bisa jadi Allah menjadikan adanya kecintaan di antara kalian dengan orang-orang yang dulu memusuhi di antara kalian. Dan itu terjadi. Dan diingatkan oleh Ibnu Katsir rahimahutaala terkait dengan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga di surat yang lain di Ali Imran memuji, mengingatkan golongan sahabat Ansor atas nikmat yang Allah berikan ke mereka. Wadkuru ni'matallahi alaikum idkuntum a'ja'an fa'allafa baina kulubikum fa'aslahtum binikmati ikhwana wa kuntum ala syafahum rati minan nar fa'angkadakumihah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, di mana dulu kalian saling musuh-musuhan, satu suku dengan yang lainnya, Aus dengan Khazraj, begitu juga. Kemudian Allah kaitkan hati kalian satu dengan yang lain, sehingga dengan nikmat Allah tersebut kalian menjadi saling bersaudara. Kalian dulu berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah bebaskan kalian darinya dengan berislam, kemudian berukhuwah imaniyah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka, alam ajidkum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku dulu menjumpai kalian tersesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian melalui aku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah kalian dulu saling berperang, kalian dulu saling berpecah, tapi kemudian Allah persatukan kalian satu padu melalui aku. Ini. Dan juga Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dialah Allah yang telah memberikan pertolongannya, ya, menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan pembelaan kaum mukminin, menautkan hati-hati di antara kalian. Seandainya kalian menginfakkan sepenuh bumi semuanya, tidak bisa kalian menyatukan hati di antara kalian, tapi Allah lah yang menyatukan. Sampai akhir ayat. Jadi lanjut di sini Syekh mengatakan yaitu fa'asa Allah ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah sababuha ruju'uhum ilal iman. Apa sebabnya mereka kemudian berbalik dari kebencian menjadi kecintaan ketika mereka kembali kepada iman, berislam. Wallahu qadir, dan Allah maha mampu, ay ala kulli syai, terhadap segala sesuatu. Ya. Wa min dzalik, dan termasuk hal itu, hidayatul qulub wa taqlibuha min halin ila hal. Allah memberikan hidayah kepada kalbu-kalbu manusia dan membolak-balikkannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dulu benci, sekarang senang, kemudian yang lain. Dan dulu kufur, kemudian jadi iman. Maka jangan merasa aman, ya, yang masih hidup tidak dirasa aman dari fitnah, dan jangan merasa putus asa, itu yang kita benci. Bisa jadi suatu saat dia dapat hidayah, rujuk, dan masya Allah. Ya. dan banyak telah terjadi ya dari tokoh-tokoh mereka. Dulu Khalid bin Walid itu komandannya musyrikin di perang Uhud. Umar bin Khattab datang ingin mencari membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi baik. Dan dulu Abu Bakar Siddiq ya, anak berperang dengan anaknya, kemudian di perang Badar, kemudian yang lain sampai kemudian berislam, berislam. Termasuk istrinya masih musyrikan. Insyaallah disebutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La yata'azamuhu dzanbun an yaghfirahu. Jadi tidak ada dosa manapun yang dianggap besar oleh Allah untuk diampuni. Artinya kalau Allah berkehendak bisa Allah ampuni, yakni selain daripada syirik. Tahta masyiatillah. Kalau dengan mereka berislam, al-islam yahdimu maqablahum. Islam akan menghancurkan semua dosa selainnya. Ya, maka dengan berislam semua yang dulu-dulu termasuk mereka menyakiti mukmini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aibun an yastur, dan tidak ada satu aib pun ya yang yakburu alaihi, ya kesulitan dianggap besar oleh Allah untuk ditutupi. Kalau Allah kehendaki ditutupi mudah. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu al-ghafurur rahim. Katakan wahai hamba-hambaku yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dengan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah dapat mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fi hadil ayat isyarah wa bisyarah bi islami ba'dil musyrikin. Ayat ini mengisyaratkan akan masuk Islamnya sebagian musyrikin, dan itu terjadi. Alladzina kanu idzaka a'da'an lil mu'minin, yang sebelumnya menjadi musuh mu'minin, waqad waqa'a dzalik, terjadi masuk Islam. Walillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji bagi Allah, segala karunia bagi Allah yang kemudian memberikan hidayah keislaman musyrikin Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas sampai ayat ke-7. Insyaallah ayat berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Alim minallahi shalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.